Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ad-Durus Yaumiyah min As-Sunan wal Ahkam Syar'iyyah yang ditulis oleh Dr. Rashid bin Abdul Karim hafizahullah. Kita sampai pada pengulangan dari kitab ini, halaman yang ke-11, tentang fadrul ilmi, keutamaan ilmu. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitan rajim, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Di surat Az-Zumar ayat 9, Allah ta'ala berfirman tentang keutamaan ilmu. Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini adalah tentang tanda-tanya pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, pertanyaan retoris. Waqala, dan Allah ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum dari kalian, walladhina, dan orang-orang yang utul ilma, yang mempelajari ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Sehingga di sini ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dikatakan di sini wa. Wa artinya di sini kesetaraan, bukan salah satu. Jadi syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi adalah beriman dan berilmu. Kalau hanya salah satu saja, tidak dikatakan di sini darajat, beberapa derajat. Maka kita lihat berapa banyak orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu, Allah tinggikan daripada yang tidak menuntut ilmu. Wa qala, dan Allah ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, rabbi zidni, wahai Rabbku zidni, tambahkan kepadaku ilma, ilmu. Ini di surat Toha ayat 114. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang menambahkan ilmu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan kitab yang dipelajari, atau sekolahnya, atau mata pelajarannya, dan yang lainnya. Itu bukan. Tapi meminta kefahaman itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manakala orang itu menuntut ilmu, hendaknya dia menjadikan satu-satunya yang bisa menambahkan kefahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Guru, ustaz, buku, sekolah, dan kitab yang dipelajari itu hanya sebagai wasilah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan baginya khairan, kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang sebenarnya, benarnya kebaikan. yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia dalam agamanya. Bapak ibu sekalian bisa melihat, orang-orang yang tidak difaqihkan agamanya biasanya anarki, biasanya itu perilakunya destruktif, merusak. Baik kelihatan atau tidak kelihatan, itu merusak. Nasallahu alaihi wasallam. Dan ini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya khairan di sini, kebaikan yang hakikinya ini di sini adalah yufaqihu fid din, yaitu dengan difahamkan agama. Dan tidak disebutkan di sini mayyuridillahi bi khairan yu'tihi kathratul mal, yu'tihi kathratul sayyara, yu'tihi kathratul sakan, wa ghairi. Diberikan ya kebaikan yang hakiki itu bukan diberikan banyaknya harta, banyaknya gelar, banyaknya rumah, banyaknya tanah, bahkan banyaknya anak, bukan. Tapi di sini adalah yufaqihu fid din, Allah akan berikan kefahaman dalam agamanya. Kemudian hadis yang kedua, wa Abi Darda radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yabtaghi bihi ilman, di dalamnya yang dicari adalah ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Maksud dari dimudahkan jalan menuju surga adalah karena ketika dia menuntut ilmu, dia memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang tidak ada aturannya, mana yang termasuk ada aturannya. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, dan sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya itu bagi penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan dengan apa yang dia lakukan. Wa innal alima, dan orang yang alim itu, la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma', sesungguhnya orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, benar-benar dimintai ampunan baginya oleh setiap apa saja yang ada di muka bumi, bahkan al-hitan, ikan yang ada di laut itu memintakan ampunan. Wa fadlul 'alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, dan keutamaan orang yang berilmu, orang yang alim, dibandingkan orang yang abid, orang ahli ibadah. Kayaknya antum, bapak ibu sekalian bisa melihat perbedaan orang yang alim, orang yang punya ilmu, dan orang yang abid. Orang yang abid, orang ahli ibadah, dia beribadah tapi tidak tahu tentang dasarnya, tidak tahu tentang bacaannya, hanya ngikor. Kalau bisa dibilang, ya, sujud rukuknya hanya mengikuti kebanyakan orang. Dia tidak tahu apa yang dibaca, dia tidak tahu kenapa rukuknya harus lurus, tidak boleh bengkok, dan yang lain. Itu namanya abid. Sedangkan orang yang alim itu adalah orang yang faham, orang yang punya ilmu, dan orang yang diberikan pemahaman tentang agama. Itu pemisalnya adalah kafadil qamari ala sa'iril kawakib, yaitu seperti rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bintang kelihatan kecil, Mas. Sedangkan al-qamar ketika bulan purnama nampak jelas terang, tidak ada yang tersembunyi. Wa innal ulama'a waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama ini adalah penerus pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Innama warasul ilma. Namun mereka itu mewariskan ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah tentang tauhid. Karena para nabi porosnya, poros dakwahnya mereka itu adalah tauhid. Faman akhadahu akhada bi hadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia sudah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu," apabila seorang itu telah meninggal, "in qata'a 'amaluhu," maka terputus amalannya, "illa min thalathin," kecuali tiga perkara. "Illa min sadaqatin jariyatin," kecuali dari sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Terus mengalir. Bukan dikatakan, jadi kalau misalnya antum ada kotak amalan, katakan sedekah jariah. Itu bukan jariah. Dari mana jariahnya? Jariah artinya ketika dia meninggal, uang itu atau dana itu masih bisa apa? Pahalanya mengalir kepada orang yang telah meninggal tersebut. Contohnya sedekah jariah. Contohnya adalah seseorang memberikan bidang tanah untuk diberikan, dibikin sumur. Karena sekelilingnya itu tidak ada air sama sekali. Kemudian itu dipakai oleh masyarakat umum. Selama sumur itu dipakai, maka pahalanya mengalir kepada sang mayit. Paham di sini? Ataupun membangun jalan. Membangun jalan. Itu menjadi sedekah jariah. Ketika jalan itu, jalan di kampung, jalan ini tidak ada sama sekali aksesnya, kemudian dia bangun, atau bahkan membangun jembatan dan yang lainnya, itu juga sedekah jariah. Begitu juga mempunyai ladang, mempunyai sawah, kemudian itu untuk dipakai untuk menghidupi orang-orang sekelilingnya. Selama itu masih bisa dimanfaatkan, maka itu menjadi sedekah jariah. Jadi bukan maksudnya adalah 2.000, 10.000 yang antum kencelangi itu menjadi sedekah jariah. Belum tentu. Kenapa seperti itu? Karena nantinya perumpamaannya, apakah harta itu kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang ma'ruf, atau harta itu selesai sekali pengeluaran atau sekali pembelanjaan. Kalau sekali pembelanjaan, taruhlah misalnya diberikan untuk beli makanan sekali makan, maka itu sedekah saja. Bukan dikatakan itu sedekah jariah. Itu bedanya. Sedekah jariah itu sifatnya jauh lebih, bisa jadi bisa lebih besar daripada sedekah biasa. Jadi kalau misalnya antum mengatakan, "Tak kasih sedekah jariahnya, ya, saya kasih sedekah jariah, ya, 10.000 untuk beli kalender misalnya." Tapi kalendernya itu manfaat, itu bisa menjadi sedekah jariah. Tapi kalau kemudian habis itu, ya, setahun selesai, ya sudah selesai. Maksudnya jariah itu artinya yang mengalir. Paham ya perbedaannya antara sedekah jariah dan sedekah biasa. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmin yuntafa'u bihi ini dijelaskan para ulama adalah ilmu syar'i. Itlaquhu ala ilmi syar'i, walakin yashmalu aidan ilm alladhi yantafi'u ghairahu. Yaitu termasuk juga ilmu lainnya yang bermanfaat untuk kebanyakan orang. Misalnya seorang itu mempelajari matematika, mempelajari kimia, mempelajari biologi dan seterusnya. Kemudian dengan itu bermanfaat untuk mengajarkan orang, untuk mengajari orang dan yang lainnya. Itu bisa menjadi al-ilmu yantafa'u bih. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Maka yang disebutkan waladin salihin, ada tambahan salihin. Walaupun disebutkan di sini waladin sebagai bentuk nakirah, tapi dikatakan salihin, ada sifat mausufnya. Sehingga di sini sebagai bentuk ada tahdid, ada pembatasan bahwasanya doa anak yang akan sampai kepada orang tuanya adalah doa anak yang soleh, bukan anak biasa, atau bahkan doa anak yang dugal, atau doa anak yang kaya. Tidak disebutkan seperti itu, tapi disebutkan di situ doa anak soleh, yang sebutannya juga yad'ulahu, yang senantiasa mendoakan kebaikan baginya. Ustaz, kalau mendoakan hanya sekali gimana? Ini tidak dikatakan fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' ini yufidu mustamir, yufidu istimrar fil fi'il, memberikan manfaatnya adalah dilakukan terus menerus, bukan hanya sekali. Ya. Sehingga di sini adalah sebagai bentuk bahwasanya orang yang dikatakan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, meskipun dia tidak bertitel, meskipun dia itu bertitel. Yang membedakan adalah ketika dia mendoakan orang tuanya, maka dia menjadi anak yang soleh. Begitu juga anak yang di situ menjaga batasan-batasan Allah. Orang, apakah kemudian doa itu juga harus diniatkan Ustaz? Tidak. Maksudnya ini di sini, segala apa saja yang menjadi amal soleh dari anak itu akan mengalir kepada orang tuanya. Bahkan itu disebutkan doa. Dan ini di sini tidak disebutkan bagaimana dengan hajinya anak yang soleh, gimana dengan sedekahnya anak yang soleh, bagaimana dengan sholatnya anak yang soleh, bagaimana dengan bacaan Al-Quran anak yang soleh, bagaimana dengan jihadnya anak soleh. Kenapa tidak disebutkan di sini? Ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi, bahwasanya hada min bab ikhtisar. Ini bab tentang ringkasan. Kalau yang kecil seperti doa saja bisa masuk, bisa sampai kepada orang tuanya, apalagi perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar dari itu, seperti haji, seperti sholat, seperti baca Al-Quran dan seterusnya, itu perjuangannya jauh lebih besar daripada hanya sekedar doa. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab itu ada namanya majaz, yaitu bentuk penyederhanaan bahasa. Kalau yang sederhana disebutkan, maka yang besar ini sudah include, sudah termasuk. Seperti itu. Salahnya di sini penjelasannya lil ilmi syar'i manzilatun 'azimatun fid din. Ilmu syar'i ini mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam agama. Hasallahu 'alaihi wa raghaba fihi wa faddala ahlahu 'ala ghairihim. Allah azza wa jalla itu menganjurkan orang untuk menuntut ilmu, wa raghaba fihi, dan memotivasinya, wa faddala ahlahu, dan memberikan keutamaan kepada pelaku penuntut ilmu ala ghairihim dibandingkan selain mereka. Wa ja'ala talabahu min afdhali qurbati, dan menuntut ilmu dijadikan sebagai seutama-utamanya bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa min a'zami asbabi dukhulil jannah, dan termasuk sebab yang sangat besar untuk bisa masuk surga. Lima fil ilmi wa ta'allum min ma'rifatillahi wa ma'rifati awamirihi wa nawahihi. Karena di dalam ilmu ini dan mengajarkan belajar ilmu ini ada ma'rifatillah, mengenal Allah, wa ma'rifati awamirihi, dan mengenal aturan-aturan, perintah-perintah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Artinya apa? Orang yang belajar tentunya dia akan mengetahui apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, dan bisa membandingkan dengan yang lainnya, bisa memilih-milih. Wa qiyamiddin, dan menegakkan agama. Fal ulama'u bihada hum warathatul anbiya. Para ulama dengan yang ini, dengan menuntut ilmi, maksudnya mereka adalah pewaris para nabi. Fal anbiya'u warathu linnasi ilma syar'i. Para nabi itu mewariskan bagi manusia ilmu syar'i. Faman akhadha bihi, barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu syar'i, fawal warithu lahum, maka dia adalah pewaris bagi para nabi. Wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan yassarahu li ta'allumi umuri dinihi. Dan apabila Allah azza wajalla menginginkan bagi seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka Allah yassarahu, Allah akan mudahkan baginya, li ta'allumi umuri dinihi, untuk mempelajari perkara-perkara agamanya. Oleh karena itu, orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mendatangi majlis ilmu, maka itu sudah termasuk kebaikan yang Allah inginkan kepada hamba tersebut. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita mendapatkan kemudahan tersebut. Al-fawaid di sini, faedah yang bisa diambil dari kajian kita kali ini adalah yang pertama, fadlul ilmi wal ulama'i haitsu innahum warathatul anbiya. Keutamaan ilmu dan para ulama, di mana mereka ini adalah para pewaris nabi. Yang kedua, innal fiqha fid dini dalilun ala iradatillahi bil abdi khairan. Bahwa sesungguhnya pemahaman dalam agama, difahamkannya seseorang dalam agama, ini adalah dalil, bukti bahwasanya Allah menginginkan bagi hamba tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Yang ketiga, inna talabal ilmi min asbabi dukhulil jannah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu termasuk sebab untuk masuk surga. Untuk bisa masuk surga itu dengan menuntut ilmu. Yang keempat, inna min khairi ma yuwarithul insanul ilman nafi'a li'anna ajrahu yastamiru lahu ba'da mautihi. Sesungguhnya termasuk kebaikan apa yang bisa diwariskan oleh manusia, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena pahalanya itu terus berlangsung bahkan ketika sepeninggal matinya, setelah kematiannya, setelah wafatnya dia, itu masih bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah dan terus semangat dalam menuntut ilmu syar'i, dan bisa mengantarkan kita untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi, dan kita diberikan juga akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.